إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. فيقول ربنا جل في علا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الدين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الجماعة صلاة جمعة مسجد أشباع لمليكه الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama di sini saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini manusia diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Fattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kepada Allah sehingga kalian diberikan falah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan selalu diberitakan oleh Allah sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan juga ketakwaan ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Allah walaupun kepada orang-orang dan kaum-kaum sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha." Dan kami telah wajibkan atas mereka yang mereka diberikan Alkitab, yaitu kaum-kaum sebelum kita, yaitu ahli kitab. Dan kepada kalian hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada akhir ayatnya memberikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya sebagaimana di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, bahwa sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam awal wasiatnya, "Usikum bitaqwallah." Aku mewasiatkan kepada kalian agar kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya di dalam kehidupan manusia pada akhirnya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya manusia mengalami kehidupan yang sangat panjang. Pada awal mulanya manusia berupa sekumpal darah, kemudian dikeluarkan dari perut, berupa sebagai janin dan dikeluarkan dari perut ibunya. Kemudian dia hidup di dunia ini. Kemudian dia melewati kuburan, kemudian yaumul hasyar sampai pada hari kiamat. Ikhwan fill din azakumullah, di antara perjalanan hidup manusia adalah kematian, itu melewati yang namanya al-qabr, melewati kubur. Ini ada sesuatu yang pasti sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap manusia, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam ayat yang lain, "Wa li kulli ummatin ajal." Pada setiap umat itu ada ajalnya. "Fa idza jaa ajaluhum." Jika tak datang ajalnya, "La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tidak akan diakhirkan waktunya dan juga tidak akan didahulukan. Segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fill din azakumullah. Jika kita telah mengetahui kematian adalah sesuatu yang pasti, maka tidak seharusnya bagi kita lari dari yang namanya kematian. Dan jalan keluar daripada ketakutan kita terhadap kematian adalah istiqdad. Karena semakin jauh kita lari dari kematian, maka ketahuilah kematian itu akan mendatangi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Qul innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka ketahuilah kematian itu akan mendatangi kalian. Bahwasanya kebanyakan manusia lari dari kematian. Hal dan juga jalan keluar dari rasa takutnya terhadap kematian adalah istiadah, yaitu bersiap-siap di dalam menghadapi kematian tersebut, yaitu dengan melakukan ibadah kepada Allah, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatazawwaju fa inna khayra zadi taqwa." Dan berbekal. Itu berbekal untuk kematian. Untuk kita menghadapi kematian, untuk kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan alam kubur yang akan ditanyakan kepada kita. Karena sebagai bekal itu adalah ketakwaan. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ini adalah salah satu jalan keluar kita sehingga kita terlepas dari rasa takut di dalam menghadapi yang namanya maut atau kematian. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kematian dengan pemutus kenikmatan, yaitu al-maut. Dijelaskan di dalam riwayat lain, Rasul menyatakan, "Fama dzakara ahadun fi sa' illa dayyaqaha 'alaihi wa la fidikan illa wassa'a 'alaihi." Tidaklah seseorang mengingat mati dalam keadaan dirinya senang, dalam keadaan dirinya melimpah ruah dari harta-hartanya, dalam keadaan dia berada di dalam kedudukan yang tinggi, dengan dia mengingat mati, hal itu akan menjadikan dirinya sempurna. Karena apa yang ada di dalam dirinya itu akan sempurna. Hal yang ketahui Allah Subhanahu wa taala semata. Ba'indakum yanfaqu wa ma 'indallahi baqin. Yang ada di sisi kalian itu akan lenyap, dan apa-apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Wa la fidikan illa wasa'a. Tidak seseorang ketika mengingat mati dalam keadaan dia susah, dalam keadaan dia ditimpa musibah, dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia dililit hutang, dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, maka Rasulullah SAW menyatakan ketika dia mengingat mati, dia akan menjadikan hatinya terbuka dan menjadi hatinya lapang dada. Karena dengan mengingat mati, dia akan ingat bahwasanya musibah dan cobaan-cobaan akan sirna ketika dia telah mati. Ini adalah salah satu cara kita di dalam meninggalkan ketakutan-ketakutan atas kematian yang akan mendatang kita. Kemudian kepada ketika azabullah, orang-orang yang selalu mengingat mati, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul SAW didatangi oleh seorang Ansar dan bersalam kepada Rasulullah SAW, kemudian menyatakan, "Ayyul mu'minina afdal?" Orang yang beriman mana yang lebih utama? Dikatakan Rasul SAW, "Ahsanuhum khuluqan." Yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang tadi tidak tahu dengan satu pertanyaan dan bertanya lagi, "Ayyul mu'minina atyas?" Orang yang beriman mana yang cerdas? Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum li fawqi dzikra wa lima ba'dahu istidada." Mereka orang yang cerdas adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan juga setelah dia mengingat kematian, dia mempersiapkan bekal-bekal yang akan dibawa menuju pada kematian. Inilah ikhwan fil din azzaqumullah. Jalan keluar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak lari dari kematian. Karena lari dari kematian bukanlah jalan keluar, karena yang namanya kematian itu pasti akan mendatang kita. Kemudian yang paling penting, na'azakullah, mengingat mati mempunyai beberapa fawaid. Di antaranya, ketika kita mengingat mati, Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat kita untuk bertaubat kepada Allah. Karena yang namanya manusia adalah pemilik kesalahan. Kullu bani adam khata' wa khayru khata'in at-tawwab. Setiap manusia pasti bersalah, dan setiap orang-orang yang bersalah itu adalah yang paling baik dari mereka adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan qanaah, diberikan rasa ridha atas apa yang diberikan padanya, dan juga ditingkatkan ibadahnya di dalam kesehariannya. Dan sebaliknya, ketika manusia meninggalkan atau melupakan yang namanya kematian, di sini mempunyai dampak yang jelek, katanya akan diperlambat taubatnya, dan juga dia meninggalkan rasa ridha, kemudian dia akan ditimpa rasa malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. واستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فرجع معك صلاه المغرب وليكن على الله سبحانه وتعالى. orang-orang yang menginjak mati. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas surga. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas persiapan menuju kematian. Karena kita tidak mengetahui khairuddin azabullah, kapan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi kematian tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa madadri nafsun madza taksibu ghadan wa madadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Bahwasanya jiwa manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok, dan manusia tidak akan mengetahui di mana dia akan mati. Di dalam satu hadis yang di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Azza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari yang namanya kematian yang mendadak. Dari yang namanya kematian yang mendadak. Rasulullah SAW menyatakan mautul faj'ah asdadul asaf. Itu kematian yang mendadak. Itu adalah dampak dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain dikatakan mautul faj'ah itu adalah asdadul asaf wa rahmatul lil mu'min. Itu dampak kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang yang murka dan ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Allah Rasul-Nya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang selalu istirahat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersiap menghadapi kematian. Ikhwan fillah jazakumullah. Bahwasanya kalau kita katakan tadi kita tidak mengetahui di mana kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita keluar dari masjid ini dicabut nyawanya oleh Allah. Bisa jadi kita merencanakan untuk pergi ke luar kota dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan idza aradallahu qabdha 'abdin bi amr ja'alallahu lahu biha ajra. Bahwasanya kita Allah Subhanahu wa taala ini menjabut nyawa seseorang di suatu negeri atau di suatu daerah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya mempunyai kebutuhan pada tempat tersebut. Bahwasanya manusia dalam hari-harinya selalu mempunyai kebutuhan di dalam setiap tempat dan di dalam setiap kota. Barangkali kita adalah orang-orang yang mengakhiri hidup kita di tempat tersebut. Inilah ikhwan fillah jazakumullah, hendaklah kita termasuk orang-orang yang selalu bersiap-siap di dalam menghadapi kematian tadi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala macam maksiat-maksiat dan pelanggaran-pelanggaran atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ketika kita telah mengetahui demikian, dan ketika kita telah diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah kita tidak merasa sombong atas apa yang kita kerjakan, karena apa yang kita kerjakan ini tidak menjadikan sebab kita dimasukkan ke surga-Nya Allah. Yang menyebabkan kita dimasukkan ke surga-Nya Allah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu wa sallimu ala basyirin nadhir Muhammad ibn Abdullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ya muqallib al qulub thabbit qulubana ala dinik ويا مصرف القلوب طب قلوبنا على طاعته اسال الله ان ينفعنا بما سمعنا انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين ثم اقيم الصلاه الله اكبر الله اكبر